Ora popo. Apalagi apa, Pak? Ojo Sujono. Tenang, nanti pasti ada yang bawakan. Saya spesialkan buat Blandok Indah bersama Nirwana. Yuk, monggo, Mas. Asik. Lagunya kalem tapi enak banget buat goyang ya.